dapatkan tempat terindah dalam hatimu. Semuanya kan ku berikan untuk dapatkan kasihmu. Dapatkan tempat terindah dalam mimpimu. Tempatkan cintaku dalam hatimu.